Mitra Bisnis, minggu lalu pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan pandangannya atas dunia pendidikan nasional yang menurutnya sangat carut-marut serta terindikasi jelas melalui metode kelulusan dari para siswa di sekolah menengah yang mengeliminasi prestasi, bakat, serta track record dari para siswa di tanah air selama proses pembelajaran yang dilakukan. Ironisnya, sistem kelulusan yang berjalan di tanah air justru berlawanan dengan metode di negara maju yang sejak dini telah memupuk bakat serta prestasi dari para siswanya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas pandangan itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, apakah carut-marutnya sistem pendidikan di tanah air berkaitan juga dengan maraknya aksi korupsi di kalangan intelektual, bahkan di kalangan yang dinilai agamis seperti sekarang ini? Begini, sifat dasar manusia itu kan sebetulnya semua sama. Ada keinginan hidup hedonis, hidup mewah. Nah, persoalannya ketika ini terjadi relasi-relasi sosial harus diatur, gitu kan, nggak bisa kita seenaknya pada orang lain, gitu. Nah, disitulah lalu terjadi kemudian orang di mana batas kebutuhan dan batas kerakusan. Lalu mencari jalan sendiri, jadi mencari batas sendiri-sendiri nih. Dan bagi upaya-upaya untuk memenuhi kerakusan kita, yang paling aman adalah diproteksi dengan cara agama, gitu. Kalau saya ustadz, saya pastor, saya pendeta, nggak mungkin lah saya dituduh macam-macam, gitu. Nah, dalam kasus agama, orang jadi malas nyentuh, gitu lah. Termasuk untuk KPK, kan, gitu. Itu yang bisa dilakukan Lutfi Hasan Ishak sama Fatona itu, orang-orang yang oleh pengikutnya disebut ustadz, tapi kan sebetulnya nggak pantas lah ustadz begitu, kelakuannya gitu, membuat orang lain kan malah jadi males gitu loh berurusan gitu. Coba jangankan di tempat lain, di kandangnya polisi aja KPK berani grebek diambilin itu barang, ini di kandangnya PKS nggak berani dia. Karena ada nuansa agama dalam tanda petik itu gitu. Apalagi kalau itu juga ada pada kekuasaan politik. Dan ini menjadi contoh bagi yang lain. Oh, kalau gitu kita jadi ustadz nakal, jadi politisi nakal, terlindungi kita secara sosial gitu. Ini kan jadi serba salah gitu. Nah, apakah persoalan itu juga bisa dibenahi sejak dini melalui proses pembelajaran di sekolah-sekolah, Pak Her? Oh, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Bisa dilembagakan. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.